Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Setengah jam ya kita merujuk hafalan dan juga materi yang telah dilewatkan. Jangan terlewatkan ya. Tadi yang ditanyakan itu inti dari penjelasan kemarin. Ya. Atau sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan? Ada yang terlewat atau ada yang mau ditanyakan? Pembahasan yang telah lewat? Gak ada. Gak apa-apa, banyak coretan yang kicam ya. Banyak coretan gak apa, gak rugi jauh. Padahal dipisah-pisah biasanya hilang. Kalau dipisah tersendirikan itu hilang, saya pesannya kata. Ya, kita lanjutkan tentang pembahasan I'rabul Amtsilah Al-Khamsah. I'rab, contoh-contoh yang lima. Ada yang hafal ini? Kalau ada yang hafal, jangan dibaca. Waja'al. Ada yang hafal belum? Belum? Baik, kita baca. Qala an-nadhim rahimahullah. Waja'al li nahwi yaf'alani nuna rafan wa tad'ina wa tas'aluna. وحذفها للجزم والنصب سيمة كلم تكون لترومي مظلمة واجعل لنحو يفعلان النون. Jadikanlah untuk yang semisal contoh يفعلان نون ya. رفعان yani nun sebagai tanda dari رفع. وتدعينا juga jadikanlah semisal contoh تدعينا ya, nun sebagai tanda dari rafa. Demikian pula semisal contoh tas'aluna, jadikanlah di situ nun sebagai tanda dari rafa. I'rabnya jelaskan. Ij'al jelas ini fi'il madhi dan dia butuh kepada dua maf'ul. Maf'ul yang pertamanya adalah an-nun. Maf'ul yang keduanya adalah raf'an tapi dengan menakdirkan mudhaf padanya. Yani alamata ar-rafa. Maknanya waj'al an-nuna alamata ar-rafa. Jadikanlah nun tanda dari rafa. Jadi di situ ada mudhaf ya mahdhuf. Cara maknanya diketahui, alamata ar-rafa. Adapun nahwi hanya dia muta'alliq dengan ij'al. Ya, jadikanlah semisal contoh yaf'alani. Yaf'alani di situ mudhaf ilaih. Urida minhu lafdhuh. Dan dia majrur. Ya. Terhalang tanda jarnya dengan harokat hikayah. Wa tad'ina juga maksud dari yaf'alina maksudnya adalah setiap fi'il mudhari yang dia bergandengan dengan aliful itsnain. Apakah untuk yang ghaibain atau ghaibatain ataupun apa? Mukhatabain ataupun mukhatabatain. Nah itu. Kemudian jadikanlah tad'ina yaitu apa? Setiap fi'il mudhari yang bergandengan dengan ya mukhatabah. Wa tas'aluna yaitu jadikanlah setiap fi'il mudhari yang bergandengan dengan wawu jama'ah lil mukhatabu lil mukhatabin atau lil ghaibin ya. Ada lima ya. Yaf'alani taf'alani kemudian apa taf'alina taf'aluna yaf'aluna. Jelas ya i'rabnya ya ayat yang pertama ini dan maknanya jadikanlah nun sebagai tanda dari rafa pada semisal contoh yaf'alani tad'ina dan tas'aluna atau singkatnya pada setiap fi'il mudhari yang bergandengan dengan alif litsnain atau jama' ataupun ya al mukhatabah. Wa hadzuha lil jazmi wan nasbi simah, pembuangan nun lil jazmi wan nasbi simah untuk jazm dan nasb simah adalah tanda maksudnya ya. Maksudnya bahwasanya tanda dari jazm dan nasabnya adalah apa? Membuang nun. Alamatu jazmihi wa nasbihi hadzun nun. Itu maknanya. Wa hadzuha hadzun nun. Membuang nun untuk jazm dan nasab adalah tanda. Sima adalah bermakna tanda. Dari wasama yasimu sima. Wazana yazinu zina. Wasofa yasifu sifah. Kalam takuni li tarumi mazlamah. Iya. Seperti biasa jar majrur muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf. Dia sebagai khabar dari mubtada' mahdhuf. Iya. Khabar bagi yang mahdhuf. Wa dzalika ya, contohnya wa dzalika. kalafzi, seperti lafaz lam takuni litarumi mazlamah. Atau di catatan kaki juga ada, tinggal baca. Ada yang menakdirkan dengan takdiran yang lain yang lebih panjang. Ya, wa dzalika kainun kaqaulika. Jadi kaf di situ harfu tasywih, huruf syar, maksudnya pada qaul yang mahdzuf. Kaqaulika. Jadi jumlah yang setelahnya itu maqulul qaul pada mahalnya nasab. Jumlah lam takuni litarumi mazlamah maqulul qaul dari qaul yang mahdzuf. Atau ada yang menakdirkan yang lebih singkat tadi. Ya. Seperti yang disebutkan sebelumnya. Zalika kalafzi. Kalam takuni litarumi mazlamah. Situ lam ataupun kalam kafnya adalah apa? Kaf jarah, huruf jar. Ya. Dia mengajarkan qaul yang mahdzuf menurut sebagian. Ya, berarti lam takuni litarumi mazlamah sebagai maf'ulnya. Iramnya lam takuni litarumi mazlamah. Apa? Lam harfu nasfin wa jazmin wa qalbin. Takuni fi'lun mudhari'un majzum bi lam. Wa alamat jazmihi ya. Dan di situ takun adalah min kana naqisah. Ya, yarfa'ul isma wa nasibul khabar ya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin ismu takun. Ini li tarumi mazlama. Lam lama apa di sini? Lamul juhud karena datang setelah apa? Lam takun. Jadi lam yang datang setelah makan atau lam yakun itu lamul juhud. Apa amalnya lamul juhud? Lamul juhud. Li tarumi, tarumi filun mudhari'un apa? Mansub fi an mudmar ba'da lamil mujuban ba'da lamil juhud wa alamatu jazmihi hadfun nun. Ya. Alia Famir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Mazlamah maf'ulun bih. Ya, mazlamah di situ maf'ulun bih bagi tarumi. Ya. Kemudian mana khabarnya takuni? Ya, li tarumi mazlamah dan dia muta'alliq dengan sesuatu yang mahdzuf khabar bagi takuni. Ya. Apa artinya lam takuni li tarumi mazlamah? Lam takuni qasada yaqsidu taqsidi mazlamah. Engkau tidaklah meniatkan untuk berbuat kezaliman. Tidaklah engkau bermaksud untuk berbuat kezaliman atau berkeinginan untuk berbuat kezaliman. Anti ya mukhatabah untuk satu orang wanita. Di sini disebutkan al-amthilah al-khamsah. Nah, itu nama yang lebih mencakup daripada apa? Al-af'alul khamsah. Ya. Tapi pada isim disebut apa? Al-asma as-sita. Kenapa? Ya karena pada isim lafaz-lafaznya sudah tertentu, terbatas ya kan. Pada abun, akhun, hamun. Apa lagi? Abun, akhun, hamun, han, terus zu, terus fa'fu. Ya. Fuk. Terbatas sehingga bisa dikatakan al-asma sita. Adapun pada fil-fil yang lima ini karena dia sekedar contoh maka dikatakan dengan istilah yang lebih tepat al-amthilah al-khamsah agar tidak terkesan membatasi pada contoh-contoh yang disebutkan ya. Jadi contoh-contoh yang disebutkan dari apa yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina yaf'aluna taf'aluna taf'alina itu sekedar kunyah saja ya. Untuk yaf'alani mewakili yadribani yajlisani ya. Ya kinayah untuk mewakili apa? Yadribani yajlisani tadribani untuk mewakili tajlisani mewakili tadribani dan seterusnya. Enggak terbatas banyak ya. Kemudian kita masuk ke syarah atas sebelum itu ada yang mau ditanyakan? I'rabnya ada yang masih belum jelas. Jadil jazmi wan nasbi muta'alliran simah. Ya. Gimana? Apa? Roma yarumu. Roma yarumu bermaksud ini takdirannya kata Al-Hudhari lam takuni qabilatan li raumi mazlamah. Lam takuni qabilatan li raumi mazlamah. Engkau tidaklah qabilah menerima niat untuk berbuat zalim. Roma menuju kan, ada istilah apa itu? Roma istilah apa? Ada yang man Roma, iya man Roma jumlatan zahaba anhu al-jumlah fa innama yutlabu al-ilm ala marri al-ayami wal-layali. Ucapan siapa? Al-Imam Az-Zuhri, ya kan? Man Roma al-ilma jumlah. Ya, baik, kita lihat syarahnya. Lamma faragha min al-kalami ala ma yu'rabu min al-asma'i bin niyabati syara'a fi dhikri ma yu'rabu min al-af'al bin niyabah. Ketika musannif telah selesai dari pembahasan tentang isim yang di'rab, ya, bin niyabah dengan tanda niyabah, tanda-tanda pengganti, syara'a fi dhikri ma yu'rabu min al-af'al bin niyabah, maka beliau mulai menyebutkan fi'il-fi'il yang di'irob dengan tanda pengganti, an-niyabah. Sesuai dengan urutannya, isim dulu, kemudian fi'il. Wa dhalika al-amthilatul khamsah. Yang mana itu adalah al-amthilah al-khamsah. Contoh-contoh yang lima. Fasyara biqawlihi yaf'alani, beliau mengisyaratkan dengan ucapannya yaf'alani ila kulli fi'ilin ishtamala ala alifi ithnaini. Mengisyaratkan dengan ucapannya yaf'alani kepada setiap fi'il yang dia mencakup alif ithnain. Apakah untuk al-ghaibaini, al-ghaibataini, atau mukhatabataini, atau mukhatabaini. Sawa'un kana fi awalihi ya'un, atau sama saja. Apakah di awalnya ya, seperti abribani ataupun ta tabribani. Ya. Wa syara biqaulihi, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa tad'ina kepada setiap fi'il yang, setiap fi'il mudhari', yang bersambung dengannya ya mukhatabah seperti anti tadribina. I'rabnya jelas ya insyaallah ya. Wa syara bi qawlihi wa tas'aluna ila kulli fi'lin ittasala bihi wawul jam'i nahu antum tadribuna sawa'un kana fi awwalihi atta kama musil awil ya nahu az-zaiduna yadribuna. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya tas'aluna kepada setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jama'ah. Contoh antum tadribuna, sama saja. Apakah awalnya ta, ya, seperti yang dicontohkan, yaitu tas'aluna, ataupun ya, az-zaiduna yadribuna. Ini insyaallah jelas ya. Ini disebutkan di dalam hasyiah As-Sobban. Mengapa amsilah khamsah ini di i'rab dengan huruf? Alasannya katanya limusyabahati fi'il al-itsnain. Limusyabahati fi'il al-itsnain musanna al-ismi. Wa fi'li al-jama'ati majmu'ahu. Fa ujriya majruha fil i'rab bil harfi. وحمل على الفعلين فعل المخاطبة لمشابهته لهما. Kata As-Sobban, hanyalah amsilah khamsah ini di i'rab dengan huruf karena dia menyerupai ataupun karena fi'il yang untuk musanna seperti yadribani tadribani menyerupai isim musanna. Yadribani menyerupai apa? Muslimani. Kemudian fi'il yang bergandengan dengan wawu jamaah di i'rab dengan wawu ketika rafa, karena dia menyerupai jamak, jamak muzakkar salim, ya kan, ya dribuna sama dengan ya muslimuna, ya. Kemudian adapun satunya fi'il mudhara yang bergandengan dengan ya, kenapa dia di i'rab? Ya karena dimulhakan, dilangsungkan dengan dua temannya, ya, karena dia menyerupai, ya, keduanya menyerupai fi'il yang bergandengan dengan alif ataupun wawu sehingga dia pun digabungkan bersamanya. Ya. Kemudian ada yang perlu kita tambahkan, di sini kan baru satu tempat, ya, disebutkan di situ nun bergandengan dengan fi'il, di sana ada beberapa tempat. Ya, ataupun ada beberapa pembahasan yang berkait dengan masalah ini disebutkan oleh Al-Sobban. Kata beliau, Wa qad tuhzafu hadhihi an-nun fi halati rafa' wujuban. Terkadang nun ini, nun apa? Nun rafa'. Dibuang ketika dalam keadaan rafa' secara wajib, kemudian ditakdirkan saja adanya. Seperti dalam contoh hal tadribani. Hal tadribani aslinya apa? Hal tadribaninna. Ya. Karena ada pertemuan dua tiga nun, maka dibuang nun rafa'nya, ditakdirkan saja adanya. Juga pada contoh hal tadribunna. Hal tadribunna. Di situ nun rafa'nya dibuang karena sama ada pertemuan dua nun. Aslinya apa? Hal tadribunna. Hal tadribunanna. Hal tadribunanna. Karena di situ ada pertemuan dua nun, maka nun rafa'nya dibuang sehingga menjadi hal tadribunna. Kemudian setelah itu ada pertemuan dua sukun. Iya kan? Sukunnya ada pada wawu dan sukunnya pada nun. Maka dibuang wawunya, dicukupkan dengan dhammah pada ra' lat hal tadribunna. Nah itu. Hal tadribunna. Hal tadribinna juga demikian, dibuang. Artinya hal tadribinanna, ya kan? Dibuang nun rafa'nya karena pertemuan tiga nun dan juga pertemuan dua sukun sehingga jadinya hal tadribinna. Ini sering kali diulang-ulang ya. Iya kan? Tidak perlu kita rinci kan? Ya. Dan terkadang dibuang nun secara jawaz, secara boleh. Di kasrah fil fi'lil muttasil bi nunil wiqayah. Banyak sering dibuang nun rafa pada fi'il mudhari yang bersambung dengan nun wiqayah. Contoh ta'muruni. Boleh. Kalau dimunculkan boleh enggak? Ya boleh. Ta'murunani. Ta'muruni. Ini dibangun di atas pendapat bahwasanya yang dibuang itu adalah nun rafa bukan nun wiqayah. Ini yang sahih. Pada contoh ta'muruni di situ ada nun rafa ini buang. Sebagian mengatakan yang dibuang itu nun wiqayah. Tapi yang rajih yang dibuang nun apa? Rafa. Kalau dimunculkan boleh enggak? Boleh. Ta'murunani. Dibuang boleh enggak? Boleh. Ta'muruni. Ya. Kalau tidak dibuang misalkan nun rafa-nya, ya, boleh bagimu dengan dua sisi. Yang pertama al-fak dipecah nunnya. Ta'murunani. Ya, ta'murunani. Dengan fak dipecah nunnya. Yang kedua dengan idgham. Ta'muruni. Ada enggak dalam ayat Al-Quran yang seperti ini? Apa? Qul aghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ya. Katanya dengan tiga sisi ini dibaca ta'muruni dalam ayat Allah. Dalam surat Al-A'raf ya. Ada dengan ta'muruni, ada ta'murunani, ada ta'muruni. Yang kita baca adalah yang terakhir itu ya, ta'muruni. Ya. Dan dibuangnya nun, nah ini insyaallah faedah. Itu sedikit pada selainnya yang disebut di atas. Ah ini berarti masalah pembuangan nun ya. Kalau tadi kan pembuangan nun pada jazm nasab, ternyata ada tempat lainnya di situ nun di buang, ada yang sifatnya wajib ketika ada pertemuan tiga nun, ada yang sifatnya boleh ketika bergandengan nun miqoyah, ada yang sifatnya jarang bahkan sifatnya samai. Semisal pada contoh ucapan penyair abitu asri, mau ditulis enggak? Abitu asri, abitu asri watabiti, lihat asli watabiti nak. Abitu asri wa tabiti tudalliki wajhaki fil anbari wal miski zaki. Abitu asri wa tabiti tudalliki wajhaki bil anbari wal miski zaki. Syai gimana sih? Wa tabiti, tadinya tabitina. Tudalliki, aslinya apa? Tudalliki, nak menggosok wajahnya dengan anbar, minyak anbar, misik yang murni. Dalam hadis juga ada yang seperti ini. Dibuangnya nun padahal tidak dimasuki penjazm ataupun penasab. Ya. Seperti walladzi nafsu Muhammadin biadi la tadkhulu al-jannah. Aslinya apa? La tadkhulu al-jannah. Kenapa? Karena enggak ada penasab dan penjazm yang mendahulunya. La tadkhulu al-jannah hatta tu'minu. Kalau tu'minu jelas majzum dengan an mudmar ba'da hatta, ya kan? Wala tu'minu, itu juga dibuang lagi nunnya. Wala tu'minu hatta tahabu. aslinya la tadkhuluna, aslinya la tu'minuna. Dipahami ini? Contoh yang lain dalam Al-Quran dibaca dalam qiraah yang lain selain yang kita baca, qalu sahirani tadhahara. Lihat. Kalau kita kan sihrani. Iya, tadhahara. Kalau sih di qiraah yang lain dibaca qalu sahirani tadhahara. Artinya tadhaharani. Ya. Tapi disebutkan oleh Suyuti dalam kitab Hamul Hawami' la yuqasu 'alaihi fil ikhtiyar. Tidak bisa dikiaskan dalam kondisi kita bisa memilih. Ya. Kecuali darurah syariah ataupun sifat samai. Ah, kemudian lihat faedah berikutnya dari As-Sumban. Kalau dikatakan huma taf'alani, lihat huma taf'alani berarti huma di sini dua orang, laki-laki atau perempuan. Huma taf'alani, ha? Huma taf'alani yani imra'ataini, iya kan? Taf'alani. Iya kan? Huma taf'alani kalau muzakkara ini apa? Huma yaf'alani. Di sini ada pertanyaan. Apakah iya dibuka fi'ilnya dengan ta bertitik dua di atasnya karena membawa atau menyamakan dhamir dengan isim zahirnya, karena huma kembalinya kepada siapa? Ya, imra'ataini. Iya kan? Zahirnya apa? Isim zahirnya apa? Huma di sini pada contoh huma taf'alani ya mu'annas. Apakah dibawa ataupun apakah dibuka huma taf'alani di sini fi'il dengan ta karena melihat isim zahirnya mu'annas dan juga karena menjaga maknanya mu'annas, atau dengannya yaf'alani karena menjaga lafadznya, karena lafadznya muzakkar huma. Ya, di sini ada khilaf yang dipilih oleh Ibnu Abi Al-Afiyah, muridnya Al-A'lam, adalah pendapat yang pertama, yaitu dibuka dengan ta ketika untuk mu'annasatain atau mu'annas ya al-ghaibataini huma taf'alani, itu yang rajih. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Kemudian, ya masih ada tambahan lagi nih. Apa kita selesaikan dulu ya? Di sini sedikit tanggung. Fahadhil amthilatu al-khamsatu wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Amthila yang lima ini adalah yaf'alani. Yaf'alani adalah kinayah dari apa? Yadribani, yajlisani, yanamani, dan seterusnya. Wa taf'alani ini kinayah dari tadribani dan yang lainnya. Yaf'aluna, tadribuna dan yang lainnya. Taf'aluna, tadribuna dan teman-temannya. Wa taf'alina. Turfa'u bi thubutin nun, dirafakan. Contoh-contoh yang lima ini dengan menetapkan nun. Wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Kemudian dinasabkan dan dijazmkan dengan membuang nun. Fanabatin nun fihi 'anil harakah allati hiya dhammah, maka nun padanya menggantikan dari harokat dhammah. Ya. Contoh az-zaidani yaf'alani. I'rabnya bagaimana? Az-zaidani mubtada marfu' bil ibtida wa alamatu raf'ihi al-alif niyaba 'anil dhamma li'anna mutannan yaf'alani fi'lun mudari'un marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazimi wa alamatu nasbihi thubutun nun niyaba 'anil dhamma li'annahu min al-amthila al-khamsa al-alif wa min al-muttasil mabni 'ala al-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fayaf'alani fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu rafi'i thubutun nun. Jelas. Maka yaf'alani fi'l mudhari' marfu'. Tanda rafa'nya adalah tetapnya nun. Wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha, dinasabkan dan dijazmkan dengan membuang nun. Contoh az-zaidani lan yaquma. Coba bahasan ya Rabzan. Az-zaidani lan yaquma. Marfu' bil ibtida'. Lan wa nafyin wa mas yaquma niaba ya nahu min al-amthila al-khamsa al-alif mutasil mabni ala sukun fa'il. Ya, san jumlah fi'liyah yang rafin khabar ya fil mubtada wa lam yakhruja fa aqidi rabbi wa lam yakhruja ya yakhruja hafnun fa'ilasan fa'alamatun nasbi wal jazmi suqutun nun min yakuma wa yakhruja, maka tanda nasab dan jazmnya adalah gugurnya nun, hilangnya nun dari yakuma dan juga dari yakhruja. Ya, di sana ada pendapat yang lain ya, nanti barangkali ya, sempat. Wa minhu qawlu ta'ala fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Abdul Aziz di Arab Aziz, fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. In sudah. Kalau fa'nya enggak tahu. In harfu syartin jazimin tajzimu fi'lain lam. Lam fil mudhari, lam. Harfu inafin wa jazmin wa qalbin. Ya. Taf'alu fil mudhari'un majmun bilam. Wa alamatu jazmihi. Ya. Ya. Dan dia taf'alu adalah apa? Fi'lu syarat. Pada mahalnya apa? Pada mahalnya jazm. Jadi di sini ada dua penjazm berkumpul berebut taf'alu. Tapi yang diamalkan di sini lam. Adapun in dia beramal pada mahalnya taf'alu. Ini taf'alu pada mahalnya jazm. Sebagai apa? Fi'l syarat. Kemudian walan taf'alu itu jumlah itirabiyah. Wawu itirabiyah. Jumlah sisipan. Ya. Walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa melakukannya. Fattaqun nar. Di sini fa apa? Rabitul jawab syarat. Ittaqu itu jawab syaratnya. Sebagian mengatakan itu dalil, dalilul jawab. Bukan jawabannya. Ya. Bukan jawabannya, sebagian mengatakan demikian. Jawabannya itu mahdhuf. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mampu memperbuat demikian, yakni tidak bisa mendatangkan satu ayat semisal dengan Al-Qur'an, fatruku al-ina, tinggalkanlah penentangan. Ya, fattaqun nar. Sebagian mengatakan demikian. Jadi fattaqun itu dalil jawab. Dalil yang menunjukkan jawabannya, jawaban yang sudah difahami. Maka di sini fattaqu konsekuensi dari tadi. Fatruku al-ina, ittaqun nar. Tinggalkanlah penentangan. Ya. Takutlah an-nar. Ittaqu fil amr mabni ala hadzin nun. Ya. Kemudian an-nar maf'ulun bih. Ya, sekarang kita tambahkan bagaimana dengan contoh illa ayyafuna. Illa ayyafuna tadi disebutkan bahwasanya yang namanya af'alul khamsah itu bagaimana? Dirafakkan dengan thubutun nun, dinasabkan dan dijazibkan dengan apa? Hadzun nun. Bagaimana dengan contoh illa ayyafuna? Di sini ayyafuna kemasukan apa? An-nasibah. Ya'funa kemasukan an-nasibah, tapi di sini nunnya masih tetap enggak dibuang. Ya. Maka jawabannya adalah bahwasanya fal wawu, wawu di situ pada contoh illa ya'funa adalah lamul kalimah. Lamul kalimah. Afa ya'fu. Afa ya'fu. Lamul kalimah dia. Bukan apa? Bukan apa? Bukan wawu jamaah. Dia lamul kalimah, bukan wawu jamaah. Bukan fa'ilnya. Dan nunnya di situ bukan nun rafa. Tapi apa? Dhamir niswah. Ini sewazan dengan yatarabbasna. Yakhrujna. Iya. Jadi paham ini ya. Berarti i'rabnya bagaimana ya'funa? Illa an ya'funa an harfu nasbin wa wasiqbalin. Wa masdarin. Ya'funa fi'lun mudhari'un apa? Mabni ala madha? As-sukun. Kenapa? Litisoli binuni nuni niswah. Nuni linah dan nuni an-niswah. Seperti ya tarabbasna. Ya. Berbeda dengan halnya ar-rijalu ya'funa. Kalau ar-rijalu ya'funa, wawu yang ada di sini, wawu apa? Ya'funa. Ya'u jama'ah, fa'il. Kemudian mana wawu yang merupakan lamul fi'ilnya? Dibuang. Ya. dibuang. Wazannya ar-rijalu ya'funa, itu yaf'una, wazannya yaf'una, dibuang lamul kalimahnya. Ya. Ya'funa. Ar-rijalu ya'funa, tadi ada pertemuan dua wawu sehingga dibuang wawu lamul kalimahnya. Wawu yang merupakan lamul kalimahnya dibuang. Ya. Mungkin kita sebutkan di sini penjelasan yang cukup bagus dari Syekh Muhammad Muhyiddin terkait dengan perbedaan adalah antara contoh ar-rijalu ya'funa dengan an-nisa'u ya'funa. Ar-rijalu ya'funa, an-nisa'u ya'funa, ada empat perbedaan antara contoh ar-rijalu ya'funa dengan an-nisa'u ya'funa. Yang pertama, ya, anna lamal kalimah mahdhufah fil ula. Lamul kalimahnya dibuang pada contoh yang pertama, ar-rijalu ya'funa, dibuang lamul kalimahnya. Adapun wawu di situ bukan lamul kalimah tapi dhamir. Karena illah tasrifiyah. Pertemuan dua sukun itu ya. Melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Kalau ditambahkan wawu lamul kalimah ya'funa, pertemuan dua sukun, maka dibuang di situ apa? Lamul kalimahnya. Nah, kemudian sedangkan lamul kalimah pada contoh an-nisa'u ya'funa itu apa? Ditetapkan. Iya kan? Musbat. Musbat tadi ditetapkan. Sisi yang kedua, perbedaannya adalah bahwa nun pada ungkapan yang pertama ar-rijalu ya'funa itu tanda rofa. Iya, tanda rofa. Adapun nun pada contoh an-nisa'u ya'funa, nunnya adalah apa? Nun niswa dhamir. Perbedaan yang ketiga, wawu yang ada pada contoh yang pertama itu kalimat tersendiri karena dhamir, ya kan, kalimat tersendiri. Adapun wawu yang ada pada contoh yang kedua an-nisa ya'funa, wawunya adalah apa? Bagian dari kalimat itu sendiri, yaitu lamul kalimah. Sisi perbedaan yang keempat, ya, dari sisi asarnya, ya, bahwasanya nun pada ungkapan yang pertama itu gugur dengan masuknya penasob atau penjazam, iya kan? Ar-rijalu ya'funa, ar-rijalu lam, ya, ya'fu. Iya. Sedangkan nun yang kedua pada contoh apa? An-nisa ya'funa tidak bisa gugur meskipun dimasuki penasob ataupun penjazam seperti dalam tadi illa ya'funa. Sambil di sini ada yang mau ditanyakan? Perbedaannya? Perbedaannya? Yang ketiga ya, tadi yang saya sudah tutup. Wawu. Iya, sedangkan pada contoh kedua, wawunya itu adalah musa juz minal kalimah ataupun lamul kalimah. Saya jangan ada lugha yang lain juga. Ya, terkait dengan i'rabnya af'alul khamsah. Ada yang mengatakan di atas dengan harokat. Ya, dengan harokat. Disebutkan oleh Al-Ashmuni rahimahullah, tadi yang kita lewatkan adalah mazhabnya jumhur dan terkait dengan i'rabnya apa? Af'alul khamsah. Ketika rafa' ditetapkan nun, ketika nasab dan jar apa? Dibuang nunnya. Di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya i'rabnya alamsilah khamsah dengan harakat muqaddarah di atas lamul fi'il. Di atas lamul fi'il. Ya. Pada taf'alun, pada lamnya. Pada lamnya berarti pada contoh taf'aluna, kemudian juga yaf'aluna, yaf'alani, taf'alani, yaf'alani, taf'alina. Ya. Kemudian kenapa di situ ketika rafa' dan nunnya, ketika nasab dan jar dibuang nunnya? Katanya asani, ini yang pertama, ya, tanda yang pertama. Jadi ada pendapat sehingga bagaimana i'rabnya? Harakat muqaddarah pada contoh az-zaiduna yadribuna, Bagaimana yadribuna? Yadribuna fi'lun mudhari marfu' ala matrufihi dawu muqaddarah. Iya. Ala al-ba' berarti. Ada pun dhamma di situ. Untuk apa? Di harakat dhamma. Ini munasabah, ya kan? Ila akhir seperti itu. Tapi insyaallah ini bisa difahami lah. Itu berapa yang lain. Sekedar tahu saja. Ya. Ayo kita lanjutkan. I'rabu ma'tala min al-asma. I'rab apa yang mu'tal dari isim-isim ataupun isim-isim yang mu'tal alias akhirnya salah satu dari huruf illa yang tiga. Wa sammi mu'talan min al-asma'i ma kal-mustafa wal-murtaqi ma karima fal-awwalu al-i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad wa huwa jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وسمي معتلا من الأسماء ما نميله dengan nama mu'tal dari isim-isim ma kal-mustafa yani isim yang seperti al-mustafa dan seperti al-murtaqi makarima. Kita lihat dulu sisi yang rabnya ya. Sami fil apa? Amr ya mabni ala hazz ala hazi alia sama yusami sami mu'tallan yarum isma ya ba maful tsani dari sami maful yang pertamanya mana ma si mausul ya ma mausulah sami alladhi kal mustafa wal murtaqi mu'talla namailah isim yang semisal al mustafa isim apa maksur wal murtaqi isim apa manqus ya dengan nama mu'tal. Ya, itu. Dari mana antum tahunya di sini mu'tal, di sini maf'ul yang kedua bukan yang pertama? Ya, karena yang pertama ini yang dinamai be, ma, ya kan? Namailah ma isim-isim yang seperti al-mustafa dengan nama mu'tal. Ini namanya mu'tal. Ya. Namailah dengan nama mu'tal ya minal isim dari isim-isim yang kal mustafa seperti al-mustafa dan al-murtaqi. Di sini isim mausul, ma mausulah. Mana jumlah silahnya? Kal mustafa itu jumlah silah. Muta'alliq dan mahdhuf. Apa takdirnya kalau silah? Ya istaqarra. Ya. Atau fi'il yang lain yang semakna dengan itu. Ya. Wal murtaqi makarima. Makarima ya Romi sebagai apa? Sebagai maf'ulun bi dengan menakdirkan mudhaf. Yani murtaqi daraj daraja makarima menaiki tangga-tangga kemuliaan daraj tangga di situ sulam ada yang mahdhuf dari mudhaf murtaqi makarima maksudnya murtaqi daraj makarima tangga-tangga kemuliaan bisa juga diharap sebagai hal berarti yang ditakdirkan dari mudhaf adalah za makarima wal murtaqi za makarima al mustafa adalah yang dipilih terpilih al-murtaqi yang menaiki dan juga ada sisi irab yang lain banyak disebutkan oleh al-Hudhuri. Kemudian ini paham yang mana ya? Ya. Kal-Mustafa isim apa al-Mustafa itu isim yang maksur. Kenapa disebut dengan isim maksur? Lihat dalam catatan kaki yang paling bawah nomor 2 itu. Summiya maqsuran min al-qasr bi ma'na al-habs wa inna ma summiya bidzalika li anna qul hubisa wa muni'a min jinsil harakah. Dinamai al-Mustafa dan yang semisalnya dari isim-isim yang akhirnya alif lazimah dengan isim maqsur itu diambil dari kata al-qasr yang mana habs. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan maqsuratun fil khiyam. Mahbusah fil khiyam ditahan untuk suami-suami mereka saja. Wa inna ma summiya bidzalik hanyalah disebut dengan isim maqsur li'anna qad hubisa karena dia telah ditahan, dicegah dari jenis harokat atau dari harokat i'rab. Yang minta enggak bisa muncul di situ dhamma, fathah ataupun kasrah. Ya. Ada juga yang mengatakan karena dia ditahan dari mad. Kalau mamduda kan ada madnya kan. Kalau ini tahan dari madnya. Kemudian isim manqus ada juga di sini disebutkan. Iya. disebut manqus maksur yang belum. Ya, manqus yang belum ya. Kenapa disebut dengan isim manqus? Ada yang tahu? Hah? Nomor berapa? Ada nomor 4 ada. Ya. Li'annahu tuhdzaf lamuhu litanwin. Karena lamul kalimahnya dibuang ketika ditanwin. Qadin. Dibuang ya-nya. Baqin, madin. Dinaqas di situ. Masih ingat ya? Pada pembahasan tentang aful khamsah dinaqas itu ya. Dibuang akhir kalimahnya. Itu alasannya. Fal awwalul i'rabu fihi quddira. Maka yang pertama itu apa yang pertama? Al Mustafa isim maksur. I'rab madanya ditakdirkan jami'uhu seluruhnya. Jami'uhu bisa memungkinkan beberapa sisi i'rab. Dia bisa jami'uhu dia ras sebagai naibul fa'il dari quddira. Berarti artinya yang pertama i'rab padanya seluruhnya ditakdirkan. Bisa juga jami'uhu sebagai taukid dari domir yang ada pada quddira. Taukid dari naibul fa'il. Quddira jami'uhu. Bisa pula dia sebagai taukid dari i'rab. Fal awwal al-i'rabu jami'uhu fi quddira. Kalau dijadikan dia sebagai taukid dari al-i'rab, bagaimana dengan adanya penghalang fi quddira? Apakah tidak menghalanginya? Ya, tidak boleh. Ini semisal dalam contoh ayat wala yahzanna wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna. Wala yahzanna wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna. Taukid dari nun yang ada pada wala yahzanna. Enggak mengapa meskipun di situ dipisahkan oleh pemisah, tapi pemisahnya bukan ajnabi. Wala yahzanna wa yardaina bima ataitahunna. Di sini diapa pisahkan antara taukid dengan muakkadnya dengan misa bima taitahunna, tetap boleh. Sehingga pada contoh ini jami'uhu boleh antum jadikan dia sebagai naibul fa'il dari quddir atau badal dari dhamir yang ada pada quddir yang huwa kembali kepada al-i'rab, atau jami'uhu dijadikan sebagai taukid dari al-i'rab. Mengapa meskipun di situ ada fasil yaitu fihi quddira karena fasilnya bukan fasil yang ajnabi. Wa huwa alladhi qad qusira. Wa huwa alladhi qad qusira. Yaitu dialah isim yang kusira dijadikan maksur. Faham ini ya? Wahuwa mubda'a mubtada alladhi khabar qad kusira jumlah silah tidak mahal dalam i'rab. Wasani mangkusun wa nasbuhu dhahar. Yang kedua itu apa? Al-murtaqi manqus adalah isim manqus. Wa nasbuhu dhahir dan nasabnya isim manqus dhahir, raaitu apa? Qadiyan. Ya. Wa raf'uhu yunwa kadza aidan yujar, rafa'nya isim manqus diniatkan saja. Ja'a al-qadi. Demikian pula jarnya diniatkan saja. Marartu bil qadi. Ya, raf'uhu iramis bagi apa? Kalau sani asani mubtada manqus khabar, nasbu mubtada dhahar khabar, raf'u mubtada yun wa khabar. Ya, kadza aidan yujar. Kadza itu jar majrur ya. Ya, muta'alliq dengan apa? Yujar, sebagai hal ya. Aidan maf'ul mutlaq. Hal dari dhamir yang ada pada yujar. Ya, aidan maf'ul mutlaq. Yujar ada huwa di situ kembali kepada apa? Manqus. Maknanya jelas kan? Yang kedua isim manqus nasabnya jelas, maksudnya ketika nasab tampak harokatnya fathah. Rafa dan jarnya diniatkan. Ya, insyaallah maknanya jelas kan? Syara'a fi dzikri i'rabil mu'tal min al asma wal af'al. Ya. Waktunya sudah mau habis. Cukup dulu lah ya. Pelan aja atau cepat? Hah? Pembahasannya mau kayak gini pelan atau cepat saja kita baca nazamnya kemudian syarahnya yang penting paham lewat konsekuensinya hafalannya cepat nanti cepat banyak hafalannya nanti belum ya kayak gini aja ya santai tapi bisa diambil faedahnya lah ya cukup dulu ya. Berarti kita dapat berapa bait dari ini? Ya, dua ya. Dihitungnya dua atau empat ini? Lima. Ya, hafalannya terakhir sampai berarti kalam takuni itarumi mazlamah. Bagi yang mau, ya ringan, ya saya terima sampai waraf uhuyun makadha ibn yujar. Ya. Sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan? Pada saya murojaah sudah sampai salahnya ini nih. Ya Rabbu ma'tala minal asma'. Saya tulis-tulis. Saya tanggung ya? Kalau kecepatan enggak enak nanti. Gimana bisa dipahami? Iya. Bisa ikuti Abdul Aziz? Bisa ya? Ketulis enggak tadi faedah-faedahnya? Ya siap nanti ditanyakan lagi nih. Hah? Hah? Fabi? Apa ini? Oh tabiti, abitu asri wa tabiti apa? Tudalliki wajhaki bil anbari wal miski wa azzaki. Apa hafal tuh? Gak mau hafal, ingat juga tuh. Difahami mana yang penting ya? Difahami. Abitu asri wa tabiti tudalliki wajhiki wajhaki bil anbari wal miski azzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.